Cinta kita tak berkobar-kobar, kita api yang tenang. Rindu kita tak sampai membakar, kita api yang tenang. Berkobar-kobar, kita api yang tenang. Rindu kita tak sampai membakar, kita api yang tenang. Lama menghangatkan, kecil tapi dipertahankan, redup tapi melegakan.